Dimulai langsung, Ustaz. Boleh, boleh. Kita lanjut ya. Saya sudah terlambat 12 menit sekarang. Ya. Ya, fadal Mas Pura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di siang hari ini, yaitu pembahasan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ini di tempat saya kebetulan layarnya ini gambar Gunung Fuji nih. Ambil, pada pertemuan yang lalu kita sudah belum pasti Gunung Fuji. Mungkin di tempat saya sudah tampil, Ustaz. Kebetulan ya? Sudah kitabnya sudah. Tulisan tangan betul. Beliau Syekh Yasin Rahman. Nah, ini apa yang salah ini? apa yang harus Anda tekan nih? Baik. Mungkin digeser Ustaz layarnya. Mungkin kelihatan kitabnya mungkin. Habis dipakai presentasi ya, atau apa sih? Ini gambarnya gambar Gunung Fuji, ini gambarnya gambar Ibnu Syamsuddin. Ibnu. Kalau layarnya digeser ke kiri gimana, Ustaz? Digeser ke kiri atau ke kanan kiri. Kelihatan nggak? Nggak ada gerak apa-apa nih. Begitu. Coba sebentar saya ini ya, saya ulang ya. Share screen-nya, Ustaz. Baik. Sambilan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang mereka tidak mendapatkan fitnatul kubur. Dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perbedaan di antara fitnatul kubur dengan azabul kubur. Fitnatul kubur adalah pertanyaan dua Fitnatul kubur adalah pertanyaan dua malaikat kepada si mayit dalam kuburnya ataukah dia tidak dikubur. Di antara hal yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah al-murabit fisabilillah. Dan juga orang-orang yang mereka meninggal di hari Jumat. Dan juga ya para syuhada. Dan juga di dalamnya ya orang-orang yang siddiqin. Tetapi disebutkan di sini oleh Syekhuna Yasin rahimahullah. Aqul hadha laysa ala itiradihi. Amma awalan falianaha min umurul ghaib. Allati tahtaju ila dalilin. Wala yanfa' fiha al-qiyasul awali. Tapi Syekh Yasin menyebutkan apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang telah beliau nukilkan di atas, para syuhada, para nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak ditanya dalam kuburnya, maka inilah perkara-perkara yang gaib, yang membutuhkan dalil dari Al-Quran dan membutuhkan dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidaklah berfaedah ketika seseorang menggunakan kias aula di sini. Jadi kalau seandainya para murabit fisabilillah yang kedudukannya di bawah daripada orang-orang yang syahid, di bawah orang-orang yang siddiq, mereka tidak diberikan fitnah, mereka tidak diuji dalam kuburnya dengan pertanyaan malaikat, maka tentunya lebih aula ya orang-orang yang berada kedudukannya das mereka. Kata Syekhuna Yasin, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dijadikan kias aula dalam masalah ini. Karena perkara gaib yang membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa matsaniyan, adapun perkara yang kedua kata beliau, fa innahu la yulzam anna ma yahsul lil mafdhul yahsul lil fadil. Fa hadha Abdullah ibn Haram radhiyallahu taala anhu walid Jabir radhiyallahu taala anhu akhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang kedua, fainal la yulzam, tidaklah mesti apa yang didapatkan oleh al-mafdhul Itu kebalikan dari fadil. Fadil adalah orang yang mulia, al-mafdul adalah orang yang dibawa kemuliaannya. Sehingga apa yang didapatkan oleh al-mafdul, ya, tidak lazim itu akan didapatkan oleh yang lebih mulia darinya. Ya, di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh Yasin, ada Abdullah ibn al-Haram radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya Jabir ibn Abdullah, akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada beliau, taib, anna Allah kalamu kafaha wala syakka bi afdaliyati ay Abu Bakar wa Umar wa ghairihima ala ibn al-Haram radhiyallahu ta'ala anhu jami'an wa ma hadha la yastati an nuthbit li Abi Bakar wa la ghairi hadhil fadilah wallahu alam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna Allah kallamu kafaha, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, yaitu dengan Abdullah bin Haram, kafaha, ya, tanpa kafaha disebutkan di sini tanpa hijab. Saya coba digeser ke bawah, di situ ada disebutkan talik oleh Syekh Yasin rahimahullahu taala yang paling bawah di footnote-nya nomor 1. Baik. Ayy muwajah laysa baina hijabun wala rasulun, ya, di mana tidak ada hijab, ya, dan juga tidak ada utusan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athir dari sisi bahasa. Dan kata Syekhuna Yasin, kita ketahui bahwasannya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah lebih mulia, lebih afdol dibandingkan Abdullah ibn al-Haram rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau lebih mulia daripada Abdullah ibn al-Haram rahimahullah. Dan bersama dengan itu, ya, bersama dengan itu, kita tidak mendapatkan dalil satupun apa yang didapatkan oleh Abdullah ibn al-Haram didapatkan oleh orang yang lebih mulia daripada dibandingnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa difahami ya sisi pendalilannya? Syekhuna Yasin mengatakan tidaklah sesuatu yang didapatkan oleh mafdul lazimnya fadil juga harus dapat, tidak mesti. Ya, di antara contoh selanjutnya Nabi Adam alaihissalam, la syak wa la rib, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kekhususan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan kun fayakun. Ya, jadi tidak mesti sesuatu yang didapatkan oleh al-mafdhul maka lazim yang didapatkan oleh al-fadil. Bisa difahami di sini? Jadi Syekh Yasin di sini ingin memberikan catatan terhadap kepada pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika al-murabit fi sabilillah mereka tidak diuji dalam kuburnya, maka tentunya mimbabil aula orang-orang yang syahid, orang-orang yang mereka disebut as-siddiq. Ya, maka inilah sisi pendalilannya bahwasanya itu semua tidak lazim. Jelas ya. Kemudian yang keenam, ya, ini pertanyaan yang diajukan pada pertemuan yang lalu, ya, apakah anak kecil itu ditanya dalam kuburnya ataukah tidak? Baik. Alhamdulillah di sini ada pembahasan dari Syekh Munawir Yasin, ikhtalafa fi su'al at-tifl. Ya, berselisih pendapat para ulama tentang pertanyaan, ya, anak kecil di dalam kuburnya. Baik. Fa dhahaba An-Nawawi nam was wanus wallahu alam siapa ini wa ibn salah wa subki nam wa zarkashi wa ibn hajar wa qala lil hanabilah wal malikiyah anna tifla la yus'ab. Ya, pendapat sebagian para ulama dari kalangan Hanabilah dan Malikiyah dan juga dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, Subuki, Zarkashi, An-Nawawi, mereka mengatakan bahwasannya anak kecil yang mereka wafat tidak ditanya dalam kuburnya. Wa jazama al-Qurtubi wal-Razi al-Hanafi wa Ibn al-Farruq wa waqalu lil-Hanabila annahu yus'ad. Baik. Dan Ibn al-Qurtubi dan juga al-Razi, ya, dari kalangan Hanafi dan juga Ibn al-Farruq dan ini juga ucapan dari kalangan Hanabilah, diri Hanabilah dan Waqul di sini, annahu sayus'ab. Bahwasannya anak-anak kecil yang mati mereka akan ditanya dalam kuburnya. Qultu wala'alla hadis sawab. Fakaifa tiflu idza mata yusalli alayhi wa yad'u lahu thabat wa ghairu dhalika ma yaf'al li ghairihi fa hadha yu'ayyid qaul man qala nabi annahu sayus'al. Baik, kata Syekh Ibnu Yasir, wala la hadha sawab, dan kemungkinan yang nomor dua ini adalah yang benar. Kenapa? Fa kaunu tifl, keberadaan bayi yang meninggal, ketika dia meninggal disolatkan enggak? Disolatkan. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan yang dia sudah ditiup ruh, ketika dia lahir dalam keadaan meninggal itu juga tetap disolatkan. Nah, ketika disolatkan, ya selain membaca Al-Fatihah dalam solatul jenazah, maka juga dibaca doa. Minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas ya? Ada doa kepada si bayi yang meninggal tadi, atau anak kecil yang meninggal tadi. Dalam keadaan, tidak ada dosa bagi mereka. Mereka belum berbuat dosa, tapi tetap diminta, ya Pak, pengampunan. Wa yad'u lahu sabat, dan didoakan kepadanya juga as-sabat, kekokohan. Wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu, seperti yang dilakukan kepada selain anak kecil. Maka ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya anak kecil nanti juga akan ditanya di yaumul qiyamah. Baik, dan kemudian Syekh Yasin menyebutkan maraji sini kitab Ar-Ruh dan juga Al-Hawi dan Tadzkirah miliknya Al-Qurtubi rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini tanbih, hadza 'amun fi jami' man yamutu tiflan. Wa Abu Hanifah rahimahullah yatawaqqaf fi su'al at-tifl al-musyrik. Tifl al-musyrikin, atfal al-musyrikin. Baik, di sini tanbih, hadza 'amun, ini sifatnya adalah umum. Kepada siapa saja yang mereka meninggal dalam keadaan bayi. Apakah dia bayinya seorang mukmin ataukah dia bayi seorang selain dari mukmin? Kecuali Abu Hanifah rahimahullah, beliau yatawakaf. Beliau tidak menetapkan dan tidak menafikan soalnya bayi-bayi musyrikin yang meninggal. Bisa difahami ya? Maka dengan berakhirnya pembahasan kita tentang pertanyaan bayi di dalam kuburnya, maka berakhir pula pembahasan kita ya tentang pembahasan as-su'alul malaikaini nam lil mayyit fi kuburihim. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir dari malzamah Syekhuna Yasin rahimahullahu taala, yaitu mengenai al-haud. Ya, sebelum saya membaca, ya kita ketahui bahwasanya haud adalah sungai, nanti akan dijelaskan, yang ada di luar surga, yang sumber airnya itu berasal dari dalam surga, yaitu berasal dari sungai Al-Kautsar, di mana Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad seperti Al-Kautsar. Ya, dan air, dan disebutkan oleh ulama ya kenapa disebutkan al-haud itu adalah bagian dari Al-Kautsar, karena atau semisal dengan Al-Kautsar, karena asal air dari haud tersebut yang berada di luar surga, airnya itu datang dari sungai Al-Kautsar yang berada dalam surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin haudun illa salihun fa inna hauduhu dar'un naqatayhi. Iman ya terhadap haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi itu akan memiliki haud kecuali saleh, ya karena sesungguhnya haudnya saleh adalah kantong susu dari unta beliau. Ya, sebagaimana kita ketahui yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana Nabi Saleh beliau memiliki daripada naqah, unta, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kaumnya untuk mengusik, mengganggu unta tersebut. Kemudian seorang laki-laki yang dia membunuh unta tadi, ya, dan orang-orang yang lainnya yang tinggal bersamanya mendiamkan perbuatannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana kepada mereka, sehingga memusnahkan dan mematikan semua orang yang terlibat di dalam pembantaian dan pembunuhan unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Baik. Disebutkan di sini ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, fi ma'nal haud lughatan wa syar'an. Makna haud secara bahasa dan secara syariat. Amma fil lughah, adapun secara bahasa, qala Ibnu Mandzur fil lisan, disebutkan oleh Ibnu Mandzur dalam kitab lisan beliau, wal haud mujtama'al ma'. Al-haud adalah tempat berkumpulnya air. Ya, wal jama' dari haud ahwadun, hiyadun, wa tahwidun. Amal al-haud wal ihtiyat ittakhadhuhu. Baik. Al-ihtiyat yaitu mengambil air dari haud tersebut. Ya, wa tadhhid adalah amalan haud. Amalan dari haud tersebut. Ya, airnya mengalir misalnya dan lain sebagainya. Ya, adapun al-ihtiyat, ihtayatul hawdha. Aku mengambil air dari haud. Baik, adapun secara syarak, ya, secara syarak, fawa haudun a'addahu Allahu linabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu sifatun akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya. Adapun secara definisi syariat, haud adalah apa yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia itu memiliki sifat-sifat yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat-sifat haud tersebut, si'atuhu, luasnya haud, sebagaimana disebutkan dalam riwayat kama baina Ailah wa Sana'a. Ya, haud tersebut luasnya sebagaimana dalam riwayat kama baina Ailah wa Sana'a, sebagaimana jaraknya Ailah dan Sana'a. Ila taqribul faham ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kepada al-musami, kepada mustami'in, kepada orang yang mendengar, ketika disebutkan beginilah luas daripada haudnya Rasulullah, maka supaya orang tersebut lebih mudah memahaminya, maka digunakan bahasa yang dia mengetahui secara his. Dia mengetahui secara apa yang nampak dari muka, dari wajahnya, apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia alami. Jelas ya? Dan ini thariqatul Quran. Dan ini merupakan thariqahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan ibarat-ibarat, dengan permisalan-permisalan agar manusia bisa memahaminya dengan pemahaman yang jelas dan gamblang. Karena sesuatu yang terkadang disebutkan yang itu ada pada akal manusia itu tidaklah, ya, jelas seperti ketika dijelaskan sesuatu yang nampak darinya. Ya, ketika disebutkan misalnya luasnya, ya, haudnya Rasulullah demikian dan demikian, itu masih ada dalam pikiran kita. Tetapi ketika dikatakan bahwasanya luasnya, ya, haudnya Rasulullah dari Masjid Asakusa yang ada di Tokyo itu sampai ke rumah Mas Anom misalnya di Kyoto. Ya. Nah, antum oh bisa paham. Oh, berarti segini luasnya. Jadi sesuatu yang itu bentuknya masih di dalam akal, dirilkan dengan bentuk apa? Dengan bentuk apa yang dilihat oleh manusia. Dan subhanallah, ya, demikianlah thariqatul Al-Quran, saya pertegaskan kembali. Sehingga sebenarnya sudah tidak ada lagi hujjah kepada manusia nanti di hadapan Allah untuk dia tidak mengetahui bagaimana jelasnya agama ini secara garis umum. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan, ya, tentang bentuk dan dampak dari kesyirikan tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Ya, yang sebagaimana kita ketahui terkadang disebutkan perintah, terkadang disebutkan larangan, terkadang disebutkan bentuk dakwahnya para nabi dan rasul ketika mereka mengajak manusia kepada tauhid, melarang manusia berbuat kesyirikan, tetapi terkadang Allah permisalkan. Subhanallah. Bagaimana Allah permisalkan? Allah mempermisalkan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah, ya, bergantung kepada selain Allah, itu seperti ibarat laba-laba yang dia membuat rumah untuk melindungi dirinya. Iya, kita lihat ya rumah laba-laba, sulit nggak laba-laba buat rumah? Dia buat rumah begitu rapat, begitu kelihatannya itu begitu kokoh. Tetapi apakah rumah laba-laba bisa melindungi laba-laba dari hujan? Bisa enggak? Tidak. Apakah laba-laba bisa melindungi dirinya, rumah yang dia bangun itu dari angin? Tidak. Apakah laba-laba bisa menghindar dirinya dari gangguan manusia yang menghancurkan rumahnya? Kita ambil lidi, 3 biji lidi, kita pukul laba-laba itu. Habis sudah, mati. Padahal dia buat rumah, begitu luar biasa dia buat rumah, begitu besar rumahnya laba-laba. Iya, demikian Allah permisalkan kepada kita. Bagaimana hakikat kesyirikan ketika engkau bergantung kepada makhluk, engkau meminta kepada selain Allah, yang itu merupakan bagian dari kesyirikan, seperti laba-laba yang ada manfaatnya sedikit pun, engkau enggak bisa berlindung kepadanya. Dia enggak bisa memberikan apapun kepadamu. Dia enggak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahayanya kesyirikan di dalam Al-Qur'an, begitu jelas dan begitu gamblang. Bisa difahami? Dan apa yang sedang kita baca hari ini dari pembahasan hautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari bab ini. Ya, ketika para sahabat Rasulullah mereka tahu namanya kota Ailah. Mereka tahu yang namanya kota Sana yang ada di Yaman. Oh, mereka punya gambaran. Oh, segini luasnya. Ini namanya takribul faham. Baik, itu dari sisi luasnya. Adapun dari sisi ya manfaat dari minuman tersebut, ya anna man syaraba minhu la yadhma ba'dahu abadan. Nah, siapa yang minum air dari hautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Ya, ini dari sifat orang yang akan minum dari hautnya Rasulullah. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki agar bisa minum haut dari hautnya Nabi, bisa minum dari hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, baik, ma'uhu, bagaimana sifat airnya? Ma'u abiyat minal warik minal labad. Ya, air hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih dari perak dan lebih putih dari susu, lebih bersih dari susu. Iya. Rihuhu, adapun baik baunya hautnya Rasulullah, atyab minal misk. Dia itu lebih wangi dibandingkan misik. Adapun rasanya ahla minal asal. Rasanya itu lebih manis, lebih lezat dibandingkan madu. Ya, madu yang paling lezat di muka bumi ini misalnya madu A, maka ya dia lebih lezat dari madu yang paling lezat di muka bumi ini. Aniyatuhu ka'ada di nujumus sama. Adapun bejana-bejana yang dijadikan air, dijadikan untuk menciduk air di hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Ya, tidak perlu khawatir untuk saling berdesak-desakan. Siapa yang di sana mereka diberikan izin oleh Allah untuk meminum hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan menikmati air tersebut. Yusabu fihi min mazabati min al jannah adahuma min dhahabin wal akhar min waraqin. Taib, yusabu fihi, dan dia datang air tersebut dari aliran-aliran dalam surga, ya, yang salah satunya itu terbuat dari emas dan yang lainnya terbuat dari perak. Ya, tinuhu apa ini? Taibatuhu al-misk. Sama seperti di atas. Baunya seperti bau misik. Ya. Husahu al-lu'luh. Ya. Yang apa istilahnya? Kerikil-kerikil yang ada di sungai tersebut itu dari lu'luah. Sungainya terbuat dari lu'luah. wa wal was wa ghairuha mimma thabata fi sahih wa ghairihi. Dan ini merupakan sifat dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sabit di dalam kitab as-sahih dan selain dari kitab as-sahih tersebut. Kemudian yang kedua, qala Ibnu Abi Iz rahimahullah fi syarh Thahawiyah, al-hadits al-waridatu fi dzikr al-haud tabluq haddut tawatur. Rawahu min as-sahabai bidak wa thalathuna sahabiyya. Yang disebutkan oleh Ibnu Abi Iz rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, dan Syekhuna Yasin rahimahullah beliau punya kitab ta'liq terhadap Aqidah Al-Thahawiyah. Kata beliau rahimahullah, hadis-hadis yang datang dari penyebutan haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tabluq haddut tawatur, dia itu sampai kepada tingkat derajat tawatur, mutawatir. Diriwayatkan dari kurang lebih 30 sahabat Rasulullah SAW lebih. Ya, hadis tentang haud diriwayatkan kurang lebih dari 30 sahabat lebih Nabi SAW, sahabat Rasulullah. Wa qala Suyuti, ya, di dalam kitabnya, warada dzikrul haud fi riwayati bid'a wa khamsina sahabiyan. Bahkan Suyuti menyebutkan hadis haud itu diriwayatkan ya lebih daripada 50 sahabat Nabi. Al-Bidha, jadi kalau disebut dengan Al-Bidha, itu misalnya kalau disebut 50, berarti 52 sampai ke 59. Sebelum sampai 60. Jadi kalau disebut Bidha wa Thalathin, berarti dari 32 sampai ke 39. Jelas ya? Jadi itu disebut Al-Bidha di dalam bahasa Arab. Wa min hadha ahadith. Dari wa min hadhil ahadith, dan juga dari hadis-hadis yang datang tentang penyebutan hudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari 30 sahabat tersebut, di antaranya hadis dari Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna faradtukum 'ala al-haud. Yaitu aku akan menunggu kalian nanti di haud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghalangi orang-orang yang mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat haud, untuk minum dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ahlul bidah, dari kalangan orang-orang khawarij. Mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk minum haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, hadza ummati ummati. Wa ya Allah, ini sesungguhnya umatku. Kemudian Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematianmu. Baik, dan ini sebagai bentuk bantahan sebagaimana sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. Rasulullah mendatangi di acara-acara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya duduk bersamanya bersemobil dengannya. Dan yang semisalnya, ini merupakan adalah perkara-perkara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalil yang jelas dan nyata yang datang kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak tahu apa yang terjadi setelah ya meninggalnya beliau. Baik, kemudian saudara-saudaraku muslimin, hadis yang datang dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharatun fasbiru hatta talqawni alal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian akan mendapatkan setelahku atharatan. Atharah disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi yaitu perkara-perkara duniawiyah yang mana pemimpin itu tidak memberikan, ya tidak menjalankan amanah dari apa yang telah diberikan kepada mereka dari urusan dunia rakyatnya. Yaitu kurang lebih makna daripada atharah. Ya, yang seharusnya umat mendapatkan sekian dikorupsi, diambil, dan seterusnya. Ya, itu namanya atharah. Nah, ketika kita mendapatkan pemimpin yang modelnya seperti ini, kata Nabi, fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan kita bersabar? hatta talqauni fil haud, sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti. Di sini sabarnya kita. Ya, dan di sinilah diuji seseorang dengan akidahnya. Ya, ketika beraneka ragam kejadian ya di negeri kita atau di negeri yang lainnya dari negeri-negeri muslimin. Ya, tersebarlah berita. Ada berita tersebut adalah berita nyata adanya. Ada berita tersebut ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Dan juga ada berita tersebut yang asalnya tidak ada, kemudian diadakan. Al-Muhim beraneka ragam. Ya, berita-berita yang tersebar. Yang tentunya ini akan memberikan sesuatu dalam kalbu kita. Terlebih, terkadang yang mendampak, yang mendapatkan dampak adalah diri kita sendiri. Nah, disinilah diuji. Diuji kesabaran kita sebagai seorang ahlus sunnah. Diuji kesabaran kita sebagai seorang salafi. Diuji kesabaran kita sebagai seorang muslim. Yang mengaku berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan ribuan tahun yang lalu apa yang terjadi setelah meninggal beliau. Dan di antara perkara yang akan terjadi adalah apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan yang telah kita baca. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Ya, fasbirun. Fasbiru, sabarlah kalian hatta talqauni fil haud, sampai kalian bertemu dengan aku di haud nanti sampai yaumul qiyamah. Ya, disitulah titik kesabaran kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan sepertinya pembahasan-pembahasan seperti ini harus sering diulang-ulang dengan masa dan zaman seperti ini. Ya, kita khawatirkan ya ahlus sunnah penuntut ilmu mulai masuk dengan perkara-perkara yang seperti ini, kemudian terlena ya dengan hal-hal yang dia konsepkan, yang dia sebarkan, apa yang diketahui, wah saya ketemu dengan jenderal begini, wah jenderal ini berkata demikian, memang kondisinya sudah begini, dan ini memang begini, dan ini memang begitu. Kita bukan menutup mata, tidak menutup mata sama sekali. Bukan kita menyepelekan, kita tidak menyepelekan sama sekali. Tetapi masalahnya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika kita tidak bisa melakukan apapun, yang apapun itu maksudnya sesuatu yang itu perkara yang dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasbiru, sabar kalian. Ya, itu solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga begitu banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi, begitu banyak ucapan-ucapan ulama yang datang ya dari dalam kitab-kitab mereka tertulis, terbukukan, ternukilkan. Tetapi karena fitnah begitu besar melanda umat Islam dan melanda para penuntut ilmu hari ini, jadi subhanallah, seakan-akan hilang semua asar-asar yang datang dari Rasulullah, asar-asar yang datang dari sahabat Rasulullah, dan itu adalah fitnah para hadirin dan hadirat, sehingga kita perlu merefresh kembali, kita mengulangi kembali apa yang telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Kemudian juga datang hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanazal manzalan manzilan qala faqala ma antum juz'un min 100,000 juz mimman yarud alayya al-haud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'antum juz'un, ma'antum, tidaklah kalian juz dari 100,000 bagian dari orang-orang yang akan yarid, ya, yang akan tertolak dari haudnya aku. Atau sebaliknya, kalian, kalau ma' disini adalah ma' bukan ma' nafiyah, tapi mau ma' mausulah, dan kalian adalah dari ya 100,000 orang, ya dari bagian 100,000 orang yang akan melewati dari haudnya aku nanti. Intinya, syahidnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-haud dalam hadis ini. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dia merupakan riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'us Sahih miliknya Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian perkara yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaqulul Qurtubi fil Mufhim fil Kalam 'alal Haut. Falazimna al-imana bidzalik wa tasdiqu bihi kama ajma' alaihi as-salafu wa al-sunnati min al-khalaf. Disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah dalam kitabul Mufhim ya tentang pembahasan haud. Falazimna al-iman, maka wajib bagi kita untuk mengimani haud tersebut. Wa tasdiqu bihi, dan wajib bagi kita membenarkannya. Kama ajma' alaihi salaf, sebagaimana yang telah ditetapkan disepakati oleh para ulama salaf. Wa al-sunnah min al-khalafi, ya dari kalangan ahlus sunnah, dari orang-orang yang datang belakangan. Mereka semua sepakat akan adanya haud yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Safarini rahimani wa rahimakumullah, al-haud wal kautsar thabitun bin nas wa ijma'i ahli sunnah wal jama'ah hatta addahu ahli sunnati fil aqaid ad-diniyah li ajli rad ala ahli bid'ah wa dhalalat. Nah, dan ini diambil dalam kitab Syarah Ats-Tsulatsiyah. Haud ya wal kautsar adalah sabit, tetap adanya sesuai dengan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma ahli sunnati wal jamaah hatta addahu ahli sunnah fil aqaid diniyah. Ya, bahkan ahli sunnah menjadikan pembahasan haud adalah pembahasan akidah ya yang mereka jadikan ya prinsip untuk membantah ahlul bidah dan ahlul dalal. Ya, tidaklah ciri-ciri dan sifat-sifat ahlul bidah, tidaklah sifat-sifat daripada ahlul ahwa, kecuali mereka akan menolak dari perkara akidah. Dan di antara perkara akidah yang mereka ingkari adalah masalah apa? Masalah haud. Makanya para ulama memasukkan di dalam pembahasan akidah. Dari kitab akidah apa saja yang kita baca, Syarh Sunnah lil Muzani, Syarh Sunnah lil Barbahari, kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, maka kita akan mendapatkan para ulama membahas tentang permasalahan haud dalam kitab akidah mereka. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, khalafa ahli sunnati fi itsbatil haud, dan ahli sunnah diselisihi ya dari kalangan ahlul bidah di dalam penetapan haud adalah al-khawarij wal ba'dul mu'tazilah. Ya, jadi orang khawarij, pemikiran dan akidah mereka bukan hanya sebatas ya mereka mengkafirkan muslimin dan pemerintahan muslimin, tetapi di antara keyakinan orang-orang khawarij adalah menolak adanya haud yang telah waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Safarini dalam kitab Lawami', fakulu man khalafa fi itsbati fa mubtadi'un. Disebut oleh Safarini dalam kitab Al-Lawami', setiap siapa saja yang menyelisih dalam itsbat adanya haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah mubtadi'. Dan juga disebutkan beliau dalam kitab Al-Lawa'ih, faman khalafa fil haud wa lam yuqir bi itsbatihi fa mubtadi'un wa lam nukaffiruhu. Siapa yang menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah dalam pengingkaran terhadap haud dan dia tidak mengimaninya akan adanya haud tersebut, maka mereka adalah mubtadi, tetapi kami tidak mengkafirkan mereka, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Nah, lanjut Ustaz. Kata beliau rahimahullah. Baik. Kata beliau rahimahullah, baik, siap. Qala Syekhuna Yasin rahimahullah al-khamis, hal li kulli nabiyyin haudun? Apakah setiap nabi itu ada haudnya? Ja'a Saburah bin Jundub marfu'an Inna likulli nabiyyin hawda. Setungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Namun kata Syekhuna Yasin, walakin fi sanadihi Sa'id ibn Bashir wa huwa dha'ifun. Wa fil Hasan al-Basri wa qad an'an. Ya, ada dua ilah dalam hadis ini. Pertama Sa'id bin Bashir, dia adalah dhaif. Yang kedua Al-Imam Hasan al-Basri, beliau di sini dengan lafaz an. Ini ada pembahasan dalam ilmu hadis, itu rawi-rawi yang mudallisin, mereka mendatangkan dengan sigha tadlis seperti an itu tidak diterima kecuali setelah dia mentasrih qala sami'tu, aku telah mendengarnya, akhbarana, dia telah mengkhabarkannya dan yang semisalnya. Thumma inna ba'da ahli ilmi rajaha irsalahu walau syawid ghairu annaha la taslu illa liayartaki biha ilal husud. Wa qad dhakartu hadhihi turuq fi tahqiqina ala syarat tahawiyah. Dan kemudian disebutkan oleh sebagian ahli ilmi, asar yang datang dari Al-Imam Hasan Al-Basri adalah atau asar yang kita baca tadi, inna likulli nabiyyin haudhan, itu adalah mursal. Hadisnya hadis mursal, tidak hadis marfu. Hadis mursal adalah ma'udhifa tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis mursal adalah apa yang disandarkan seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada jalan yang terputus. Kalau seandainya diketahui yang terputus adalah sahabat Nabi, maka mursalnya diterima. Tapi kalau seandainya yang terputus di sini adalah tabi'in dan tabi'in dan tabi'in dan tabi'in, maka kita perlu mengetahui siapa tabi'in yang diputuskan di sini. Kalau seandainya dia adalah orang yang siqah, kita terima riwayatnya. Tapi kalau seandainya dia orang yang tidak siqah, ditolak riwayatnya. Dan kalau dia tidak diketahui siapa yang diputuskan di sini, maka hukum asal hadis mursal adalah hadis yang tidak dijadikan sebagai sandaran oleh sebagian besar para ulama Islam. Baik. Dan penguat-penguat hadis tersebut, kata Syekhuna Yasir, tidak terangkat sampai kepada Hasan. Tidak naik kepada hadis Hasan li ghairihi. Dan beliau telah menyebutkan ya jalan-jalan hadis ini dalam kitab tahqiq beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Falhasil hadil mas'ala anna haudhan nabiyyina sallallahu alaihi wasallam thabitun bitilkal adilah kathira al-mutawatira allati la yumkin ayyadfa'aha al-munkiru. Jadi pembahasan kita, apakah setiap nabi ada haud? Ini yang kita bahas tadi, barusan ini. Hadisnya sahih atau tidak sahih? Kan begitu. Tetapi adapun haud yang datang dari nabi kita, yang milik nabi kita, ini perkaranya sudah jelas dan gamblang. Telah datang hadis lebih dari 30 sahabat Rasulullah. Suyuti menyebutkan lebih dari 50 sahabat Nabi yang mereka meriwayatkan bahwasannya adanya haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itu sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh orang-orang yang berusaha untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam bissawab. Amma kaunu likullin nabiyyin haudan fahada mimma yatawaqqaf fi thubutihi hatta طيب حتى يثبت لنا بالنص النبوي صحيح. Apakah setiap nabi itu memiliki haud? Maka ini sesuatu yang kita tawakuf, kita tidak tetapkan, kita tidak nafikan sampai datang kepada kita sesuatu yang sabit dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Nah, kita lanjut atau cukup Ustaz, mungkin Ustaz kita buka pertanyaan. Cukup ya. Cukup dan Ustaz. Sepertinya pertemuan kita di hari Selasa cukup ya. Dan sepertinya pertemuan kita di hari Selasa akan menyelesaikan malzamah miliknya Syekhuna Yasin rahimahullahu taala, dan mungkin nanti kita diskusi ya bagaimana yang kira-kira yang menurut baik menurut antum semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah Ustaz. Kepada ikhwah yang ada pertanyaan silahkan meneruskan pertanyaannya atau bisa bertanya secara langsung. Afan, Ustaz, ada pertanyaan terkait dengan derajat bahwa adanya haud sudah sampai derajat mutawatir, dengan ada sebagian kelompok seperti Mu'tazilah yang tidak mengimani ada haud itu disebabkan apa, Ustaz, ya? Mengapa? Karena sudah sampai derajat mutawatir tapi tetap saja ditolak oleh kelompok ini, Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi dan kita ketahui bersama, sebenarnya bukan yang tidak jelas kebenaran itu, tetapi ya penyakit yang ada di dalam hati. Inilah yang menjadi sebab seseorang menolak kebenaran itu sendiri. Dan telah lewat ya sejarah manusia-manusia yang berada di muka bumi ini, yang mereka bukan hanya khabar yang mendengar dari fulan, dari fulan, dan dari fulan, sampai dengan derajat sekian, tetapi sesuatu yang mereka yakini itu sebagai pegangan mereka. Ya seperti keadaan orang-orang Yahudi, ya ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam, ya dan dia adalah seorang pendeta yang sangat dikagumi oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW. Ketika dia masuk Islam, beliau mengkhabarkan kepada Rasulullah agar tidak memberitahu kepada orang-orang Yahudi. Ya sampai pada waktunya. Kemudian pada suatu hari tibalah waktu yang dinantikan oleh Abdullah bin Salam untuk mengumumkan keislamannya kepada orang Yahudi. Bersembunyilah dia di rumah Nabi SAW, dan kemudian orang Yahudi datang pada waktu itu, dan Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Wahai kalian orang-orang Yahudi, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam?" Kemudian mereka mengatakan, "Abdullah bin Salam huwa alimuna wa bunu alimina wa khairuna wa bunu khairina." Abdullah bin Salam adalah manusia yang terbaik dari kalangan kami dan anak manusia yang terbaik dari kalangan kami. Dialah ulamanya kami dan anak yang paling terbaik daripada ulama kami. Mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Abdullah bin Salam, diakui sebagai ulamanya. Iya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Orang Yahudi berkata, enggak mungkin orang sebaik dia akan masuk Islam. Tidak mungkin orang sepinter dan cerdas dia masuk Islam, kurang lebih demikian. Kemudian tiba-tiba keluarlah Abdullah Salam dari salah satu ruangan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, mengatakan, "Ya masyarul Yahud, wahai masyarul Yahudi, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya inilah laki-laki yang telah dikhabarkan oleh Allah dalam kitab Taurat yang dibacakan oleh Abdullah bin Salam ketika beliau menjadi orang Yahudi. Ya inilah Muhammad yang telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan aku telah beriman kepada laki-laki ini." Jelas enggak? Perlu enggak kira-kira mutawatir periwayatannya? Itu dari mulut orang yang mereka jadikan sebagai pokok baru beberapa waktu, berapa menit yang lalu ditanya oleh Nabi. Kan begitu kurang lebih. Kemudian setelah mereka mendengar Abdullah bin Salam masuk Islam, orang Yahudi mengatakan, "Anta syarruna wa banu syarrina. Anta jahiluna wa banu jahilina. Engkau adalah manusia yang paling jelek dari kalangan kami dan anaknya orang paling jelek dari kalangan kami. Anta jahiluna, engkau adalah orang yang paling goblok dari kalangan kami dan manusia yang paling goblok dari kalangan kami." Subhanallah. Ya, seperti yang saya sebutkan, bukan tidak jelasnya kebenaran, tapi hawa nafsu yang ada di dalam hati inilah yang menghalangi manusia dari menerima kebenaran. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, apapun permasalahan akidahkah, masalah tauhidkah, ataukah masalah terkhusus asma dan sifat Allahkah? Ya, demikian ya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ada di antara mereka yang memang berani akan menolak mentah-mentah. Ada di antara mereka menta'wil, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Hadis jariyah, ketika Rasulullah mengatakan, "Aina Allah, Allah fis sama." Nah kemudian disebutkan, wanita jariyah ini adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Dan kemudian, ya dia ini baru saja ditempeleng oleh tuannya. Nah kalau seandainya Rasulullah masih menyalahkan dia, ketika Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Dia jawab, "Fis sama." Ternyata salah, dia jawab, disalahkan oleh Nabi, maka tentunya ini akan memberikan penderitaan kepada dia. Subhanallah. ini adalah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pada tempatnya. Iya, membawa hadis sesuai dengan hawa nafsunya, membawa hadis sesuai dengan seleranya. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi itu menurut Anda adalah keyakinan yang sesat. Menurut Anda itulah keyakinan yang menyimpang. Menurut Anda itu keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dengan keyakinan yang mujassimah tersebut menurut kalian. Apakah Nabi membiarkan perbuatan kekufuran? Hah? Dan apakah para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dari zaman sahabat, kemudian ke para tabi'in, kemudian dibukukan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, apakah mereka juga membiarkan umat menjadi tersesat? Na'udzubillah. Perkara-perkara yang itu sifatnya ibadah, perkara-perkara itu bentuknya adalah agama, apalagi perkara yang jelas kesesatannya, Rasulullah tidak akan diam. Rasulullah akan berbicara. Ya, bukankah ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak ikut berperang pada waktu itu, dibaikot oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dua sahabat yang lainnya, Mararah, Murrah, ya, Hilal, dalam keadaan mereka sudah tua renta, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk istrinya berpisah dengannya. Tidak ada perkara-perkara yang bermain-main dalam agama. Kita tidak melihat kepada siapa yang ditanya oleh Rasulullah, tetapi yang kita lihat adalah ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Dan kalau seandainya kita katakan, oke, okay, hadis tersebut adalah hadis yang lemah, oke. Okay. Kita tanazulat, kita mengalah, hadis itu lemah. Hadis tentang perkara ini bukanlah satu. Irhamu man fil ardi. Sayarhamukum man fis ma. Matilah siapa yang ada di muka bumi ini, maka niscaya siapa yang ada di langit akan merahmati kalian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu juga berkata, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berdiri dan beliau mengatakan, "Man kana ya'budullahu allazi huwa fis sama, fa inna Allah hayyun wa la yamut, wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah yang Allah itu berada di atas langit, maka Allah akan hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, kan sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Ya, dan begitu juga ketika Zainab atau salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan diriku, Allah nikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas langit. Bukan satu riwayat, bukan dua riwayat, bukan tiga riwayat, bukan sepuluh riwayat, ratusan riwayat yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya dan juga para ulama tentang permasalahan ini. Iya, sehingga para hadirin dan hadirat, saya tegaskan kembali, bukan tidak jelasnya agama ini, tetapi ya wallahu alam bissawab, hati yang sudah tertutup dan hati yang selalu mengikuti hawa nafsu. Inilah yang menjadi sebab terhalangnya manusia dari kebenaran itu sendiri. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, terkait dengan pertemuan sebelumnya. Bagaimana dengan seorang muslim yang mati di malam Jumat atau hari Jumat, sementara seorang itu dikenal sebagai seorang ahli bid'ah atau seorang yang bermadzhab bukan ahlus sunnah? Baik, pertama, saudara-saudaraku muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya seseorang itu adalah seorang muslim yang dia berbuat kebid'ahan dan bid'ah tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam, ya mudah-mudahan ya ini merupakan petanda-petanda baik buat dirinya, ya, dan kita tidak bisa menjazmkan, oh dia tetap diuji dan lain sebagainya, karena zahir hadis yang datang Rasulullah mengatakan ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun, ya wallahu a'lam bishawab. Namun bukan berarti ya apa yang dia buat dari kebidahan itu menjadi legal, ya menjadi benar, menjadi sahih, menjadi hak ketika dia meninggal di hari Jumat atau ketika dia meninggal dalam kondisi ya dalam sholat misalnya, dalam kondisi tersenyum dan lain sebagainya. Ini bukan sebagai petanda, dalam arti kata bukanlah ini sebagai petanda mutlak 100% benar dan tidak benarnya seseorang berada di atas agamanya. Kalau seandainya itu menjadi timbangan mutlak, apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, aku tidak pernah merasa cemburu kepada siapapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang. Ya kita akan mengatakan Rasulullah salah ajarannya, karena Rasulullah meninggal dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakratul maut. Ya, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, tapi ini merupakan dalam arti kata tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Ya, jadi kalau seandainya itu bisa dijadikan pegangan mutlak, nggak perlu diturunkan Al-Quran dan Sunnah, tinggal lihat saja gimana matinya dia. Oh, matinya bagus, berarti selama ini yang dia buat bagus, itu yang sehingga kita ikuti. Nggak ada faedahnya kalau gitu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Paham di sini? Ini sebagai petanda, bisa saja ya dia berbuat bid'ah, namun di akhir-akhir hayatnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui apa yang ada di isi hatinya, ya mungkin dia membuat itu dibangun di atas keikhlasan, ketidaktahuannya, atau dia bertobat kepada Allah, dan itu semua telah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai seorang muslim, ya tentunya ada saudara kita yang berbuat bid'ah dan lain sebagainya, mati dalam keadaan tenang, mati dalam bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kita bahagia. Karena tidaklah kita berdakwah hari ini ya kecuali untuk mengajak manusia dan diri kita ke dalam surganya Allah. Nah, ketika saudara kita muslimin yang kita ketahui dia berbuat bid'ah mengucapkan la ilaha illallah, ini sesuatu yang kita syukuri, ini sesuatu yang kita bahagia dengannya. Namun bukan berarti kebid'ahan yang dilakukan menjadi legal, kebid'ahan dilakukan menjadi benar. Bid'ah tetap bid'ah, perkara yang haram tetap haram, perkara yang batil tetap batil. Bisa difahami ya? Tapi Allah wa'alam bisawab. Dua pertanyaan lagi saat yang berkaitan mungkin ya. Ini pertanyaan sebelumnya, saat apakah benar di dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim, para ulama mereka berselisih pendapat tentang apakah kitab Ruh itu dinisbatkan kepada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ataukah tidak. Ya, tetapi yang benar dalam masalah ini, kitab Ar-Ruh adalah kitab yang dinisbatkan kepada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Itulah beliau yang menulis, tetapi sebagian ulama atau sebagian informasi yang didapatkan, ini merupakan awal kitab beliau menulis, ya setelah beliau berpindah dari akidah yang tidak lurus kepada akidah yang lurus. Ya, dan siapapun dari ulama ketika dia menyampaikan sesuatu perkara, terlebih perkara-perkara gaib, maka kita punya standar ya cara menilainya. Kalau seandainya dia membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima dalil tersebut. Tapi kalau kita terima ucapannya, tapi kalau seandainya dia tidak membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak terima ucapannya siapapun dia. Seperti itu. Nah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin tadi sudah disinggung, mungkin bisa lebih jelas lagi, Ustaz. Apakah anak-anak orang kafir yang meninggal belum balik masuk surga? Baik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau punya dua qul tentang masalah ini. Ada sebagian qul beliau mengatakan tidak masuk surga atau dihisab nanti, diuji. Ada sebagian qul Syekhul Islam mengatakan dia masuk dalam surga. Dan wallahu a'lam bishawab, di antara dalil yang disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang panjang lehernya, kemudian dia dikelilingi oleh anak-anak kecil, kemudian Rasulullah bertanya, siapa anak-anak, siapa laki-laki itu? Dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian siapa laki-laki yang mengelilinginya? Ialah anak-anak yang belum balik, anak-anak yang meninggal sebelum baliknya. Apakah mereka anak-anak mu'minin? Ya, anak mu'minin. Apakah juga anak-anak orang kafir? Anak-anak musyrikin? Ya, anak-anak musyrikin. Kata malaikat Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan hadis ini, para ulama menjelaskan dan menerangkan bahwasannya, ya, anak-anak yang belum balik dari kalangan kufar dan musyrikin yang belum balik, mereka tempatnya berada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan, Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita bacakan di pertemuan yang lain, Ustaz, karena cukup panjang. mungkin pada pertemuan kali ini sudah cukup, dan kepada ikhwan semua yang pertanyaannya masih ada pertanyaan atau belum dibacakan, insya Allah akan ada pertemuan hari Selasa yang insya Allah akan kita menyelesaikan pembahasan kitab dari Saraf Syah Yasin. Seperti itu, Ustaz. Dan insya Allah, Ustaz. Pak Wafika, Pak Raden. Jasa kalau pada yang memberikan faedahnya pada pertemuan kali ini. Baik. Saya mundur ya, saya izin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ikhwan yang masih belum pertanyaannya akan dibacakan, dibacakan pada pertemuan mendatang.